Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fil din a'azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kembali kita melanjutkan insyaallah taala pelajaran kita dari pembahasan Kitab Tauhid. Dan kita masih dalam bab yang ke-35. Bab yang menjelaskan tentang pentingnya kesabaran dan hubungan antara bab ini, pembahasan sabar dengan tauhid, sangat erat sekali. Di mana di antara jenis tauhid yang ada yang wajib untuk kita yakini bersama, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala wal mudabbir, Allah sebagai satu-satunya mengontrol dan mengatur seluruh jagat raya dan alam semesta, sehingga apapun yang terjadi di alam ini semuanya tidak terlepas dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita harus meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Allah itu Maha Besar dan Maha Bijaksana. Dan ini di antara kandungan dari tauhid rububiyah. Meyakini tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla ya, dalam memberikan rizki, dalam menciptakan hambanya, demikian pula dalam mengatur jagat raya, mengontrol alam semesta, ya, menghidupkan serta mematikan, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ketentuan ya, dan takdirnya terhadap hambanya, maka menuntut kita sebagai manusia untuk bersabar, ya, menghadapinya dengan penuh keteguhan dan ketabahan, ya, karena di balik itu ada hikmahnya. Oleh karena itu, ya, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada bab yang ke-35 ini, minal iman billah, termasuk keimanan kepada Allah adalah as-sabr ala aqdarillah, yang bersabar terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan penjelasan beberapa dalil pada bab ini. Kata beliau rahimahullah, wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, bahwa Rasulullah beliau bersabda, idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya, kebaikan pada hambanya, maka Allah segerakan ya, hukuman untuknya di dunia. Allah segerakan ya, hukuman untuknya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya, ya, maka Allah menahan hukumannya, ya, dikarenakan dosa-dosa hamba tersebut. Hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah. Ya. Sehingga Allah sempurnakan, ya, balasannya, ya, terhadap hamba tersebut pada hari kiamat. Hadis ini adalah hadis yang hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, demikian pula Al-Baihaqi dalam Asma wa Sifat, dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Sehingga hadis ini sebagian para ulama menghukum sebagai hadis yang sahih dengan jalur-jalur yang ada. Maka kita perhatikan hadis yang mulia ini yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, ya, Abu Hamzah Al-Ansari, beliau dari Madinah, dan beliau yang senantiasa melayani, ya, dan khidmah, ya, terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam semenjak di Madinah sampai wafatnya. Dan ma'ruf Anas bin Malik dengan keutamaannya, dan juga termasuk yang mendapatkan barokah dari doanya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dan beliau termasuk sahabat yang, ya, panjang umurnya, ya, ada menyebutkan sampai lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu dikenal di dalam sejarah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala an adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah. Ya, sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Basrah, yaitu di salah satu kota di negeri Irak. Sehingga beliau banyak sekali, ya, menukilkan kepada kita beberapa pelajaran-pelajaran yang beliau dapatkan dari Nabi alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis ini, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira," apabila Allah menghendaki kebaikan, ya, bagi hambanya. Ya. Nah. Allah yang menghendaki, ya, kebaikan dan keburukan bagi hambanya. Ya. Akan tetapi di sini, ya, kata Rasulullah, apabila Allah menghendaki kebaikan, ya, bagi, tentunya, ya, menunjukkan bahwa apa yang Allah takdirkan untuk hambanya itu mesti ada hikmahnya. Ya, mesti ada hikmahnya. Meskipun, ya, di sini disebut oleh Nabi, ajjala lahu bil uqubati fid dunya. Ya, maka Allah segerakan untuknya hukuman di dunia. Ya, seakan-akan kontradiksi menurut kita. Katanya Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, tapi kok disegerakan hukumannya di dunia? Hukuman, ya, berupa bencana ataupun penyakit yang menimpanya, ataupun petaka, musibah, itu kan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, dan mungkin kita mengatakan itu keburukan. Ya, namun kenapa di sini Rasulullah menyatakan apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya? Ya. Kenapa tidak disebutkan apabila Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Allah segerakan hukuman untuknya di dunia? Kenapa tidak seperti itu? Justru dikatakan itu kebaikan. Ya, maka di sini, ya, dalam rangka untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajari kita, ya, bahwa memang, ya, kebaikan dan keburukan Allah yang menakdirkan. Kebaikan dan keburukan Allah yang menetapkan. Ya, namun di sini karena, ya, meskipun terkadang itu sesuatu yang buruk menurut kita, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyakitkan, yang memberatkan kita, membuat kita sedih, ya, membuat kita menangis, kehilangan sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi, ya, maka di balik itu pasti ada hikmahnya. Makanya kata Nabi langsung disebutkan, itu kebaikan. Ya, itulah kebaikan, karena di balik itu ada hikmah dan kebaikan, di balik musibah itu. Makanya kata Nabi dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Muslim, wasyarru laisa ilaik. Dan keburukan itu tidak pantas untuk disandarkan kepada Engkau ya Allah. Ya. Sehingga meskipun wujudnya ya itu berupa penyakit, berupa musibah, kan buruk. Ya, namun itu kebaikan. Ya. Sehingga termasuk kurang adab. Ya, bahkan adab yang buruk. Ya, kalau misalkan ya kita sandarkan musibah itu kepada Allah. Ya. Allah disematkan padanya penyakit, musibah, petaka, ini kurang adab. Ya, kurang adab. Meskipun sesungguhnya itu semuanya tidak terlepas dari takdir Allah. Ya, namun karena di balik itu ada hikmah, ada kebaikan, ya, maka apabila itu sebuah ya bencana, sebuah musibah, penyakit, maka dalam rangka beradab kepada Allah, kita sandarkan kepada manusia. Ya, karena dosa-dosa manusia, karena kesalahan-kesalahan manusia, ya, akhirnya menghukum mereka. Allah timpakan musibah kepada mereka. Nah, maka di sini kata Nabi, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, ajjala lahu bil uqubati fid dunya. Ya, Allah segerakan ya hukuman ya, untuknya di dunia. Ya. Maka ini kebaikan. Ya, Allah segerakan hukuman untuknya di dunia. Ini kebaikan. Ya. Kok bisa kebaikan? Iya. Kebaikan daripada ditunda hukuman tersebut di akhirat. Karena kalau sudah di akhirat itu berat dan sulit untuk lepas. Ya, dan bisa jadi tidak akan berakhir, terus akan dirasakan. Ya. Nah, maka yang disebutkan di dalam hadis ya, Sahih Muslim, kata Nabi alaihissalatu wassalam, inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Sesungguhnya azab di dunia ini lebih ringan daripada azab di akhirat. Oleh karena itu termasuk kebaikan ketika Allah segerakan hukuman itu di dunia ya, daripada ya ditunda nanti sampai di akhirat. Ya. Nah, makanya ketika ditegakkan hukum haji ya. Hukum haji misalkan ada yang membunuh misalkan ya, seorang muslim dengan sengaja tanpa hak, hukumannya kan dikisos. Maka ketika dia dikisos ya, dia ya, menjalani dan pasrah menerima ikhlas dan penuh dengan ya, taubatun nasuha menyesali perbuatannya, maka insya Allah dengan ditegakkannya hukum kisos padanya itu sebagai penghapus dosanya. Ya, sebagai penghapus dosanya. Nah, begitu pula ketika seorang misalkan na'udzubillah jatuh dalam perzinaan ya, kemudian dirajam. Ya. Dan ketika dirajam dia bertobat, ikhlas menyesali perbuatannya, tulus betul-betul ya ingin ya memperbaiki dirinya, dan ternyata ditegakkan hukum rajam sampai meninggal, insyaallah itu sebagai kafarah. Sebagai kafarah. Ya ini disegerakan di dunia. Ya, oleh karena itu para ulama seperti Ibnu Qayyim dan yang lainnya menyebutkan ya antara sebab-sebab penghapus dosa adalah dengan ditegakkannya hukum had. Ya, ditegakkannya hukum had. Ya, bagi para pelaku tindak kejahatan di dunia. Ya. Nah. Dan lebih baik lagi tentunya ya, adalah ketika Allah memaafkan ya dosa dan kesalahan hamba tersebut dan tidak menghukumnya di dunia dan tidak pula di akhirat. Ya, maka ini tentunya semuanya kebaikan. Ya, jadi ketika seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa ataupun kemaksiatan, ya maka di sini termasuk kebaikan ya, yang Allah berikan kepada hamba itu ketika Allah segerakan hukumannya ya di dunia. Allah hukum hamba itu di dunia dengan apa? Dengan ditimpakan musibah ataupun penyakit, ya kesulitan, yang kemudian dia bisa bersabar, ya tanpa menghukumnya di akhirat. Ini kebaikan. Dan tentunya ya di atas itu semuanya, ya tingkatan yang di atas ini adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyegerakan hukumannya di dunia, tapi justru malah dimaafkan, ya, diampuni dosa dan kesalahannya, tidak dihukum di dunia, tidak pula di akhirat. Ya, maka ini semuanya kebaikan. Ya, oleh karena itu di sini para ulama menjelaskan bahwa uqubah, ya, uqubah, hukuman yang Allah berikan kepada hambanya itu banyak, ya, beraneka ragam. Di antaranya yang pertama, mayata'allaqu bid-din, hukuman yang berhubungan dengan agama. Dan ini yang paling berat, ya, yang paling berat, bahkan lebih berat daripada hukuman yang Allah timpakan ya kepada seorang hamba secara fisik atau materi. Ya, hukuman seorang hamba ya dalam masalah agamanya ini lebih berat. Kenapa? Karena hukumannya sifatnya fisik. Ya, terkadang seseorang seringnya itu perhatian, merasa itulah, oh saya yang salah, saya yang keliru, saya memang banyak dosanya. Ya, ini dan itu sadar dia. Ketika hukumannya, tegurannya, ujiannya berupa fisik, materi. Ya. Nah, tapi beda hanya ketika hukuman itu berupa ya penyimpangan dan kesalahan dalam agamanya. Ini sedikit yang menyadari dan mengakui ya, yang kemudian dia sadar ya, kemudian rujuk kepada kebenaran. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bisa rujuk dari kesalahan. Ya. Lalu bentuknya apa itu? Ya, hukuman yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam masalah agamanya dan ibrah. Seperti apa? Seseorang merasa ya enteng, ya menganggap sepele sebuah kemaksiatan. Menganggap sepele sebuah kemaksiatan. Ini hukuman ya, terhadap agamanya dan musibah. Ya sehingga ya dia merasa bahwa dosa yang dilakukan adalah baru sedikit, ya, ringan, sepele, gampang nanti tobatnya. Ya, tinggal istighfar selesai, ya, tinggal sholat gugur, tinggal wudhu hilang, ya, tinggal sedekah langsung, ya, putih bersih seperti sedia kala, seperti bayi yang baru lahir, dan seterusnya. Menganggap remeh dan enteng dosa. Ini musibah. Ya, hukuman ya dalam masalah agamanya. Demikian pula contoh yang lain, menganggap remeh ketika meninggalkan kewajiban, menganggap enteng. Kenapa enggak sholat? Gampang. Besok masih ada waktu. Saya sholat gampang aja itu. Padahal sholat. Ini bukan sholat duha, bukan sholat. Ya, tahiyatul masjid ini. Sholat lima waktu. Ya, dianggap remeh. Ya, meninggalkannya enteng. Ini, menganggap remeh dan ringan ketika meninggalkan sebuah kewajiban. Ini musibah. Hukuman. Contoh yang lain adalah adamul ghairah ala hurumatillah, tidak adanya kecemburuan ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, ketika terjadi kemungkaran, ketika terjadi kemaksiatan, itu enggak ada ghairah. Enggak ada kecemburuan. ya, nggak ada perasaan jengkel dan marah dalam hatinya, ya dalam kalbunya itu, ya kalau bahasa kitanya slow respon, ya. Nah responnya itu lambat gitu loh, ya kalau lambat masih mending, ada berarti kan, ini kayak ya, mati gitu loh, naudzubillah. Makanya kata Nabi ada surat wassalam terkait dengan sebuah kemungkaran itu ya ketika mengingkari dengan hatinya ini yang paling lemah ya dari keimanan. Wa dzalika adhaful iman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu minimal mengingkari, menolak ya, tidak terima, enggak suka dengan sebuah pemukaran dengan hatinya. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan hatinya itu sudah tidak ada perasaan, ya, enggak suka, kemaksiatan terjadi, ya, biasa-biasa saja rasanya itu, wah ini bahaya. Ini menjadi musibah. Hukuman terhadap agamanya. Ya. Demikian pula, tidak mau menegakkan dan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini juga ya termasuk musibah, hukuman. Ya. Nah, oleh karena itu disebutkan surat Al-Ma'idah ayat ke-49. Ya. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Maka apabila kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fa'lam ketahuilah. Ini peringatan itu, hati-hati. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menimpakan kepada mereka ya dengan sebab dosa-dosa mereka, dengan sebagian dari dosa-dosa mereka menimpakan kepada mereka apa? Musibah, hukuman. Nah, ini yang pertama ya, yaitu hukuman yang terkait dengan agama. Kemudian yang kedua, al-uqubah binnafs. Ya, hukuman yang terkait dengan jiwa. Ya, dengan fisik. Seperti apa? Penyakit. Ya. Kemudian pula kejiwaan, ya, perasaan tidak nyaman, perasaan takut, ya, was-was, sedih. Nah, ini ya, hukuman juga, ya, hukuman yang terkait dengan masalah jiwa. Kemudian juga yang berikutnya, al-uqubah bil-ahl, hukuman yang terkait dengan keluarga. Yaitu ya kehilangan mereka, ada yang meninggal ataupun penyakit yang menimpa mereka. Ya kita enggak sakit tapi keluarga kita sakit. Anak kita sakit, ini hukuman, teguran. Ya sehingga terkadang kita pun merasa enggak enak makan, tidur enggak nyenyak, kerja juga enggak konsen. Ya di kantor ngelamun, pikiran, kenapa anak sakit. Ya, istri dirawat opname misalnya, ini ya hukuman ya, dan ini seperti yang Nabi sebutkan tadi, kalau kita ya sabar menghadapinya ini kebaikan, dan di balik itu ada hikmah. Punya juga al-uqubah bil mal, hukuman yang terkait dengan harta ya, seperti misalkan hartanya berkurang. Ya, kalau yang bisnis juga omsetnya turun, yang kerja di perusahaan juga ya, ya ternyata penghasilan bulanan juga mengalami penurunan pendapatan misalkan, ya, atau yang semisalnya, ya maka di sini Nabi ingatkan apabila kita ya tahu ya bahwa ini adalah kebaikan. Ya termasuk yang Allah segerakan di dunia. Dan kita berharap besar. Apa yang menimpa kita ya, dari ujian, kurang, cobaan, baik terkait dengan jiwa kita, fisik kita, keluarga kita, harta kita, itu termasuk yang Allah segerakan di dunia. Sehingga harapannya enggak ditunda-tunda nanti di akhirat, berat. Kemudian kata Nabi, wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi. Dan sebaliknya apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tahan itu. Allah tahan hukumannya di dunia disebabkan karena dosanya. Ya, kalau ditahan gimana? Ya nanti hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sampai nanti Allah sempurnakan balasannya, hukumannya di akhirat pada yaumil qiyamah. Kan berat. Ya. Dan ini termasuk keburukan sehingga ya, kita dengan hadis ini terhibur gitulah. Makanya para ulama menyebutkan tujuan disebutkannya hadis ini pada bab ini adalah sebagai tasliyatul insan idza usiba bil masa'ib di alla yadza. Ya, sebagai hiburan kepada orang-orang yang beriman ketika tertimpa musibah agar mereka tidak bersedih. Tidak bersedih ketika tertimpa musibah dan tidak iri ketika ada pelaku maksiat mendapatkan kemewahan. Melihat orang-orang yang enggak pernah sholat, melihat orang-orang yang hari-hari maksiat, melihat orang-orang yang sehari-harinya itu syirik, kok hidupnya enak kelihatannya. Kenapa? Itu keburukan bagi mereka. Allah tunda hukumannya di dunia. Mungkin di dunia enggak pernah sengsara hidupnya, enak terus kelihatannya loh ya. Kelihatannya, meskipun sebenarnya kutek juga itu. Mumet juga, ya. Karena memang hatinya itu kosong, ya. Sakit, bahkan mati. Ya. Na'udzubillah. Kapan dibalas? Kapan dihukumnya? Di akhirat. Ya. Sehingga hadis ini merupakan hiburan ya, dari Nabi kepada orang-orang beriman agar mereka sabar. Ya, ketika menghadapi ujian dan cobaan ya, yang Allah berikan kepada hambanya. Dan sebuah faedah di sini disebutkan oleh para ulama tentang sebab kenapa hari kiamat itu dinamakan yaumul qiyamah. Ya, hari kiamat. Yang pertama adalah qiyamun nas min kuburihim, karena pada hari itu manusia berdiri, bangkit berdiri dari kubur-kubur mereka. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaumul asyhad, karena pada hari itu ya ditegakkan ya, saksi-saksi. Ya, yang akan membuktikan terhadap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, kalau saksi-saksinya itu membuktikan, menjelaskan tentang kebaikan kita, alhamdulillah. Tapi na'udzubillah kalau sebaliknya. Ya. Organ tubuh kita itu yang paling utama akan berbicara. Tangan kita, mata kita, kaki kita. Ya, semuanya akan menyaksikan apa yang telah kita berbuat. Yang ketiga, qiyamul adl, yaitu ditegakkannya keadilan pada hari itu, yaitu dengan dipasangnya, ditegakkannya timbangan-timbangan yang akan menimbang amalan-amalan hamba. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang saya bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat sedikit ini untuk kita semuanya. Wa'afu minkum atas kelebihan dan kekurangan. InsyaAllah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.